Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sahibis syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Amma ba'du, sa'adatul muhtaramin, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh, kasepuhan, engkang tuhu kinabekten, engkang winantu eng pahormatan, engkang wajib kita ta'zimi sesarengan. Para pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Bapak Camat bersama jajaran Muspika, Bapak Kapolsek dan para anggota, Bapak dan Ramil juga para anggota yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, para perangkat desa, ketua dan anggota lembaga-lembaga desa, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda, tokoh-tokoh perempuan, yang saya hormati segenap takmir masjid Al-Falah, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat Ansor, sahabat-sahabat Banser, MC si yang kami cintai, yang kami banggakan, hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dulur-dulur klausdoyo, para jamaah ingkang kula tresnani, kula hormati, rahimakumullah, insyaallah malam ini semua yang hadir di majelis mulia ini termasuk orang-orang yang beruntung, orang-orang yang dipilih oleh Allah, dihimpun, dihadirkan di majelis yang oleh Rasulullah disebut Raudhatul Jannah, taman syurga. Yang Anda tempati malam ini adalah taman syurga. Mboten angsal bantah, mosok taman swarga ndongsong ngisor wit-witan. Dinamakan taman syurga itu dari sisi nilai pahala dan keutamaannya. Coba kita bayangkan, Duduk satu jam aja di majelis seperti ini, kata Rasulullah, nilainya khairun min alfi rakaatin, lebih baik, lebih utama, lebih banyak pahalanya daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Padahal sing ngomong dhewe urung tahu sholat sunnah 1000 rakaat. Apa makna sing diomongi? Cukup dengan duduk di majelis ilmu satu jam itu lebih baik dan pahalanya lebih banyak daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau jenengan sudah 2 jam di sini berarti sudah 2000 rakaat. 3 jam sudah 3000 rakaat. Wa afdalu min iyadati alfi maridin, lebih utama, lebih banyak nilai pahalanya daripada menilii 1000 orang sakit. Mengendangi lho. Sakarepe cangkemmu wis. Iya itu, membesuk atau menjenguk 1000 orang sakit. Itu betapa luar biasa fadilahnya. Padahal menjenguk satu orang sakit aja ribuan malaikat beristighfar memohonkan ampun atas semua dosa-dosa kita. Ngendangi tiang sakit setunggal mawon dosa-dosae disuwunke ngapura dening para malaikat. Leribuan malaikat sing nyuwun ngapura, istighfare malaikat ku diterima Gusti. Bayangke. Mila kula yakin dulur-dulur sing rawuh ten majelis niki sedaya dosa-dosae di ngapura Gusti Allah. Dan menurut hemat saya, diampuninya dosa dalam majelis seperti ini adalah target utama. Rawuh ten gene pengajian niku tujuan intine kersane dosa-dosane di ngapura Gusti Allah. Dene masalah sing disampaikke karo penceramah paham apa ora kuwi urusan nomor 78. Dan memang enggak harus semua yang saya sampaikan jenengan fahami. Ada yang enggak bisa difahami. Sedangkan firman Allah dalam Al-Qur'an saja ada yang enggak bisa difahami oleh siapapun. Sepandai apapun dia, secerdas apapun dia, enggak akan mungkin bisa memahami. Sehebat apapun dia, sekalipun sudah profesor top yang buta sirai tembus bokonge, enggak akan mungkin bisa memahami karena memang enggak bisa difahami, cuman Allah yang paham. Contohnya awal-awal surah Al-Qur'an yang dimulai dengan huruf Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Shad, Kaf, Ha, Ya, Ain, Shad, termasuk Nun, Qaf, Yasin, Hamim, Poha. Niki sedaya ahli tafsir leh ngarteke nggih ming Allahu a'lamu bimuradihi bidzalika, hanya Allah yang maha tahu apa yang dikehendaki Allah dengan alif lam mim, alif lam ra, alif lam mim, shad, kaf, ha, ya, ain, shad, nun, qaf, yasin, hamim, toha. Ndak ono sing weruh, gak ono sing iso paham. Makanya sampean gak paham omonganku gak apa-apa, pokok wayah kancamu guyu melu wong guyu. Minimal lambemu jedhetke hi. Tekoki apa sing diguyu? Mbah. Yang ketiga, wa afdalu min ziyarati alfi syahidin, lebih utama, lebih banyak nilai pahalanya daripada berziarah ke makamnya 1000 orang mati syahid. Cukup dengan duduk satu jam di majelis ilmu, keuntungannya, fadilahnya lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat, menjenguk 1000 orang sakit, berziarah ke makamnya 1000 orang mati syahid. Makanya saya sarankan jenengan duduk di sini sampai subuh. Nyukersane ganjarane langkung kathah. Menapaki tahun baru Islam 1438 Hijriah, tentu kita berharap hidup kita semakin lama semakin bermakna, semakin berkualitas. Soyo suwe, soyo sae, soyo kathah ibadahe, soyo bagus amale, soyo bagus akhlake, saya akeh ganjarane, saya dhuwur derajate, saya larang regane. Aja nganti urip kok saya suwe saya murah kuwi urip model apa? Wong tanah wae regane saya suwe saya larang. Pakaian jenis napa mawon regane saya suwe saya larang. Alat-alat elektro, kipas angin, mesin kulkas, TV regane saya suwe saya larang. Nganti bumbu dapur, bawang, brambang, ketumbar, lombok, mrica regane saya suwe saya larang. Aku ceramah yo ngono. Lah nek saya suwe saya murah ku berarti gagal. Hidupnya gagal. Dulu jenengan enggak dihormati orang, enggak diajeni wong. Lah saiki saya suwe saya tuwa kudu dadi aji, kudu dadi mulya. Aja saya tuwa saya remeh. Remajane sregep ngaji, sregep dzikir, sregep selawatan, sregep jamaah nyang masjid. Saya tuwa sregep ledekan, sregep jaranan. Saya ndadi. Loh, itu yang dinamakan hidup barokah yang ziyadatul khair, selalu bertambah nilai kebaikannya. Barokah, urip sing paling nikmat niku urip sing barokah. Keluarga yang paling bahagia nggih keluarga sing barokah. Nyauto desa sing paling apik niku nggih desa sing barokah. Pekerjaan sing paling sae nggih pekerjaan sing barokah. Jabatan yang paling baik adalah jabatan yang barokah. Rizki yang paling nikmat dan membahagiakan ya rizki yang barokah. Nyauto duit yang paling nikmat dan membahagiakan adalah duit yang nah, duit yang barokah gak kudu okeh secara jumlah dan nominal, tapi okeh kesaenane. Dadekke tentrem, dadekke ayem, dadekke bahagia. Niku cirine duit barokah. Uripe dadi tentrem, ayem, bahagia senajan duite okeh. Lah yen duit akeh ning ora tentrem, ora bahagia niku mboten barokah. Duwe duit akeh 30 juta ning ora tentrem keluargane. Anak laki-lakinya kena narkoba, anak perempuannya hamil di luar nikah. Suami ngetengi tanggane. Istri perempuan yang mereknya C, cerewet, ceguk, cemburuan, centil, jeninilen, celalaan, celandaan, cerongoan, celutak. Gek mangane betah turune akeh ngileran ngorokan ngentutan wis ndak karo-karuan wis to. Halo. Duit 30 juta ndak ada gunanya, ndak ada artinya. Karena apa? Keluarga ndak tentrem. Ayo coba sampean milih pundi? Duit-duit 30 juta ning keluargane ora tentrem karo duit-duit cuma 100 juta ning keluargane tentrem. Milih pundi? Langge mangkane barokah niku sing paling apik. Allahumma sholli ala Muhammad. Desa sing barokah, desa sing apik ning nyun pangapunten, apike desa enggak ditentukan pembangunan fisiknya yang wah megah indah, gedung-gedungnya tinggi menjulang mencakar mendung. Langit keduwuren. Terus dalan-dalane wis pavingan kabeh, cor-coran kabeh, infrastruktur bagus, fasilitas lengkap, apa nono lomba desa mesti juara. Masyarakatnya sugih-sugih, omahe api-api, taraf ekonominya di atas rata-rata. Senes niku ukuran apike desa. Ning ukuran apike desa gumantung wong-wong sing manggon nang jerone desa niku, kualitase desa niku. Ambo senajan desa niku pembangunan fisiknya sederhana, gedung-gedung sederhana, fasilitas infrastruktur sederhana, ekonomi masyarakatnya sederhana, perumahan warganya sederhana, ning isine masyarakat sing guyub rukun tentrem, do ahli ibadah kaya masyarakat ndi desa e? Ah, pintu kene iki sing do guyub rukun tentrem ahli ibadah sregep ngaji. Amin napa bendol ndasmu dilem. Yok ngene iki sing diarani desa api ngene iki. Ambok desa iki pembangunan fisike luar biasa, megah mewah, indah, fasilitas infrastruktur lengkap, bagus, wonge sugih-sugih, omahe api-api. Ning isine akeh copet, rampok, bajingan, tukang mendem, tukang gendaan. Desa elek kuwi. Ora beda omah, apike omah mboten saka bangunan fisike, lembangune biayane entek 5 miliar. bahan bangunannya serba impor teko luar negeri, ya mesti masa impor teko ndolopo. Serba kristal, keramik ke teko Itali, modele Spanyol, gaya Eropa, wis tak pokoke luar biasa, perabote kinclong-kinclong, lux eksklusif VIP. Terus ruangane kabeh wis ber-AC, nganti tekan WC nyelempit-nyelempit AC kabeh. Lek ruangane kamarmu kan dereng AC, tesih AB angin brobos kuwi. Lek apike omah ora perkara kuwi, ning apike omah gumantung wong-wong sing manggon nang jerone omah mau. Ambo omahe sederhana. Ning sing manggon ning jerone keluarga yang harmonis, bahagia, ahli ibadah, suami soleh, istri salihah, anak-anaknya dzurriyatan thayyibah, kuwi omah sing apik. Sebalike, omahe apike kaya omahe Demit. Padahal aku ora tau ngerti yo. Lah isine keluarga sing gegeran, cekcok, ruwet, ora tau ngibadah, ora sembayang, males ngaji. Suami istri tiap hari ketemu mesti cekcok. Sing lanang nembe rawuh, sing wedok langsung nyengap. Oh, ketek liwat. Sing wedok, sing lanang yang mau kalah, oh bedhe sing gak kencangkem. Anake krungu, bapak ketek. Ibu bedhes. Aku ki lak munyuk. Itu bukan rumah tapi kebun. Kebun binatang. Hoi. Hoi. Paham napa mboten? Klambi yo ngono. Apike klambi ukurane mboten saking bandrole sing larang. Bahane sutra kualitas tinggi, modele boys, keren, gentle, trendy, funky, dudu. Ning apike klambi iki gumantung wong sing manggon ten jerone klambi niku lho, sing nganggo. Ambok klambi niku bandrole regane 70 miliar. Klambi apa ya? Ya mesisan gawe contoh ben ora kena dibantah. Bahane sutra kualitas tinggi, modele apik. Ning sing manggon jerone tegese sing nganggo iki wadon sing morale bejat, akhlake rusak. Nuwakal nih cara jawane napa kula mboten mangertos, nyuwun pangapunten. Istilah bahasa Indonesianya saya juga enggak tahu, mohon maaf. Tapi kalau istilah agak ke Inggris-Inggrisannya saya ngerti, itu perempuan disebut the lonte and the begengge. Lonte disolawati. Sungguh baju yang berbandrol 70 miliar tadi nilainya jadi murah karena yang pakai itu orangnya murahan. Betul? Meskipun baju itu kainnya welek, titron semeteri regane 750 rupiah. Gek kewaku ngececer. Ngececer apa ngececer? Kaku nang jahitane arang-arang, wong sing digen jahit dem karung. Warnane kontras, dua rabang kok nisor hijau kaya kapsul. Tapi yang ada di dalam alias yang pakai itu perempuan yang sholihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, kayak cewek-cewek pintu. Pret. Ngonoe mesem. Duh. Itu baju nilainya jadi mahal karena yang pakai itu orang yang mahal nilainya. Betul? Betul. Maka sungguh sekali lagi ukuran bahagia, ukuran barokah bukan dari banyaknya materi. Karena saya sering sampaikan, sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Tolong kata-kataku ditulis di status Facebookmu. Sukses di dunia ini ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Banyak orang yang secara materi sukses tapi hatinya enggak bahagia. Dia sukses, jabatannya tinggi, sugih, mobilnya pitu tapi kena stroke. Ya ora iso numpaki mobilnya to. Lah sing numpaki mobilnya ya supire. Dheweke ditumpake gledekan disurung ndo pinggire. Enaknya di mana? Maka sering saya sampaikan pula, hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Percuma. Apa pun duwe ning ora iso ngrasake. Halo. Wong sugih duwe-duwit 700 miliar. Anggite sampeyan terus saged nikmati duwite 700 miliar niku sedaya. Saged ngraoske duit 700 miliar niku sedaya. Mboten, paling sing saged diraoske dinikmati nggih mung ratusan ribu tekan jutaan. Duit liyane numpuk ten gene bank. Apa dipikir sing duwite 700 miliar niku ten pundi-pundi dipondhong kaya bocah iki ngene. Apa dipikir sing duwite akeh 700 miliar kuwi turu bareng ngeloni duwite ngono apa? Mboten, duwite niku simpen ten gene bank. Kiambake meng nyekeli catetane, meng nyekeli tulisane RP 700 miliar. Nah, sampean ra yo iso to gawe catetan dhewe, gawe tulisan dhewe. Sing akeh sisan. Malah wong sing sugih duwite akeh ngono kuwi arep lunga ninggalke omahe yo bingung, khawatir, cemas. Mang rungokke omonganku. Wong sugih-sugih niku lho arep lunga ninggalke omah yo khawatir, bingung, cemas, kuwatir kemalingan. Arep lungae bingung lah ngitung kunci. Bingung lah ngitung kunci. Lha penak sing ora duwe to. Arep lunga mbok omah ora ditutup lawange yo ora bingung sapa sing arep nyolong kucingmu. Halo. Taman mirengke omongan kula mboten? Hidup ini yang penting bukan berapa yang kita miliki, tapi berapa yang bisa kita nikmati. Untuk selanjutnya kita syukuri dengan cara syukur yang benar. Apa artinya punya segalanya kalau enggak bisa menikmatinya? Ngapunten. Duwe TV ombo 500 in. Gedhe ombo ning matane beleken wae. Ora kober ningali to, ora kober ndeleng. Nganggur TV 500 in, kursi regane 800 juta, ning bokonge udunen gak waras-waras. Kapan lungguhe? Percuma to iso tuku panganan lezat nikmat yang bok yen ilate melentung sak klopo-klopo. Gak ana gunane, Pak. Sampeyan ndek bojo wayu semok mblenek montok ning sampeyan bendino anyang-anyangen terus. Gawe atuh bojo rapati ayu ning sehat. Butuh gawe ya apa-apa yang sisa. Alhamdulillah kita sampai ke kanggo nglipur sing ora pati ayu kuwi. Nyatane ya iso guyu. Makane nek dilokke Bu sampean kok ora ayu to Bu. Sing penting ora anyang-anyangen. Sungguh sangat bijak orang tua kita dulu, para sesepuh dulu yang menasihati. Nak, urip nyang donya kuwi yen kepengin tentrem kudu nrimo ing pandum. Syukuri yang kita miliki, nikmati yang masih ada. Kita enggak usah sibuk memikirkan nikmatnya orang lain, apalagi iri dengan nikmat yang diterima orang lain. Kalau kita sibuk dan iri dengan nikmat yang didapat orang lain, maka nasib kita akan the nyonyor and the jongor. Banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Dia selalu merasa bahwa rumput di halaman tetangga nampak lebih hijau, padahal belum tentu. Nyawang bojone tonggoy ketok luweh bagus, bojone dhewe ketok jemburis. Iku sing garake atimu ora tentrem Bu. Mila kula pesen wanti-wanti estu ibu-ibu njenengan nyawang kula ngeten iki pun ngantos gadah perasaan bojoku baguse kok ora kaya kiyaine kuwi to ya. Ora entuk ngono kuwi. Roh wong ngene iki ana sing mbayangke ndahne yo aku dadi bojone Anwar Zahid. Wis sing marake atimu ora tentrem. Ge wis ana bagiane dhewe-dhewe kok ya. Sopo ngomong tambah ganteng mau? Matur suwun. Berarti bojoku bener. Hmm. Allahumma shalli ala Muhammad. Sekali lagi, banyak orang yang hidupnya enggak bahagia bukan karena dia enggak diberi nikmat sama Allah, tapi karena dia sibuk memikirkan nikmatnya orang lain. Padahal nikmat yang didapat dari Allah itu banyak, lah gak dipikir. Uripe meng gawe mikir nikmate wong liya. Ya sumpek ya. Ngerti tangga tuku lemari iri. Ngerti tangga tuku tanah susah. Ngerti tangga tuku kulkas atine panas. Ngerti tangga tuku gelang melang-melang. Ngerti tangga tuku kalung bingung. Ngerti tangga tuku ceret mencret. Ya susah. Makanya lek tengene syair tanpa waton niku rak wonten penggalan baite sing luar biasa. Sabar nerimo najan. Ayo sing semangat sing banter, sing semangat sing banter, wong dicak syairan sing ana maknane apik ora semangat. Tapi lek dikon nyanyi siji-siji mung pancen lambemu lambe rusak. Yuk, sing melu nyaut tak dongake muga-muga rezekine lancar. Nggih, paling boten gampang nek golek utangan. Yang ora melu nyaut tak dongake ra iso ngentut. Yuk, sabar nerimo najan. Kabeh tinakdir saking an kape yuk sambung sholawat sareng-sareng kompak ya Rasulullah. Ya Rafi'asya عطفة يا جيرة يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد. Ya moga-moga sing ikhlas nderek sholawat pikantuk syafaat. Amin. Dilatih kan sholawat, diken ngatah-ngatahkan zikir, istighfar, maos Quran, itu agar bibirmu, terutama ibu-ibu, lesanmu menjadi indah dan penuh berkah. Amin. Banyak nilai pahala. Amin. Nah, daripada bibirmu, lesanmu kau gunakan untuk menyelatu bojomu. Itu bibirmu, lisanmu nanti akan berubah menjadi duri-duri yang sangat tajam yang bisa menusuk-nusuk dan melukai hati serta perasaan suamimu yang sudah pontang-panting bekerja keras pola indak karuan demi untuk mengetengi dirimu. Menengok urung sunat ini melu nyaut ini urusannya wong gerang kok. Mana balas jasamu pada suamimu yang menentukan ridho Tuhanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Yo ngono kuwi. Mangkane wong NU niku seneng sholawatan, seneng zikiran. Di antara misinya seperti itu. Dari yang bibir-bibir yang dulu biadab biar menjadi beradab. Kaya ngene-ngene gini ora dijak sholawatan ra yo ming misuh wae. Ngilok-ngilok ke wong cangkemmu kuwi yen okeh sholawate okeh maca Qurane okeh zikire kuwi dijogo karo malaikat. Dadi sing biasane mbok tenggak ngono kuwi mendal ora wani mlebu mbuh apa kuwi jenenge ya termasuk pil koplo barang ngono. Mohon maaf, narkoba ini bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan, tapi narkoba itu ternyata strategi untuk menghancurkan generasi muda Islam. Bahkan secara umum targetnya untuk menghancurkan Islam secara keseluruhan. Allahumma shalli ala Muhammad. Narkoba bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik. Saya katakan kejahatan yang sudah terorganisasi secara internasional dengan baik, karena narkoba itu ya ada pemimpinnya, ada anak buahnya, punya dana besar, punya visi misi, punya target, punya evaluasi. Ngono kuwi. Nah, cirinya organisasi kan ngono iku. Bahkan pesantren pun dimasuki. Ini saya sampaikan di Hari Santri Nasional. Santri-santri rungokno. Nggih? Nggih. Kowe apa santri kok melu nyaut iki? Oh iya, iya iya. Iya iya iya. Santri malam ini. Nyun pangapunten, nyun pangapunten. Untuk potong ngamun ini lulusan alang-alang ireng. Enggak wong gowo tebu ireng ngono modele, tebu ireng. Alang-alang ireng. Nggih, mang pireng ke. Heh. Narkoba itu luar biasa. Saman pikir loh, pengedar narkoba itu udah dikasih hukuman seberat-beratnya sampai hukuman mati, tapi peredaran narkoba nggak pernah berhenti. Kenapa? Ya sudah terorganisasi dengan baik secara internasional, pemimpinnya kuat, anggotanya kata, dananya gede, punya target. Ya Allah, sasarannya pertama anak pejabat dengan harapan nanti kalau terkena bisa tertolong dengan jabatan gerangannya. Ya aslinya kata anak pejabat yang kena ini ora di expose, begitu kena gerangannya ngurusi aman, duit oke. Lah nek anakmu pak, anake wong pintu kena ngono kuwi ora gablek duit. Hoi. Ya Allah. Yang kedua, anak orang-orang kaya dengan harapan bisa mengajak teman-temannya yang lain, mempengaruhi teman-temannya yang lain, iso ngebosi kanca-kancane. Yang ketiga, anak tokoh-tokoh Islam dengan harapan untuk menghancurkan karir orang tuanya yang aktif dalam gerakan-gerakan Islam. Hati-hati para ustaz, guru-guru agama, para kiai, putra-putrine diwanti-wanti saestu. Dan pendidikan yang paling inti itu adalah dalam keluarga, karena keluarga itu adalah pendidikan pertama bagi anak-anak, madrasah pertama bagi anak-anak. Sebagai orang tua kita harus berani berkata kepada anak-anak kita, nak, kamu boleh punya guru yang pinter, nak, kamu boleh punya guru yang hebat, nak, kamu boleh punya guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah ayah dan ibumu. Tak baleni, tak baleni. Kene apa dibalan-baleni? Soale kula sadar sing kula omongi mboten begitu cerdas. Mboten namung etrek-etrek mawon. Sebagai orang tua, kita harus berani berkata kepada anak-anak kita. Ada kata beraninya lho, sampean rungokno. Sebagai orang tua, kita harus berani berkata kepada anak-anak kita, "Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, kamu boleh punya guru yang cerdas, kamu boleh punya guru yang hebat, bahkan guru besar, tapi gurumu yang paling utama adalah ayah dan ibumu." Lah orang tua berani berkata seperti itu karena memang orang tua sudah layak menjadi contoh bagi anaknya, sudah pantas menjadi panutan bagi anak-anaknya. Mulane anak diomongi ngono ku ya mantuk-mantuk. Inggih bapak, inggih ibu. Lah nek bapake ora tahu sembahyang, Ramadan ya ora poso, Jumatan yang masjid wae ora tahu. Ning ngomongi anake, "Nak, kamu boleh punya guru yang pinter, guru yang cerdas, guru yang besar, guru yang hebat, tapi gurumu yang paling utama adalah bapak dan ibumu." Ah, jarene anake, bapake dan guru model apa wong aku sering ngerti Pak, sampean nguyuh ora cewek. Rampung nguyuh tur ming sampean obat abetke. Kadang sampean tutul-tutulke cagak listrik. Guru model apa ngono kuwi? Wes. Mandungono. Kuncine wau sabar narimo senajan nyauto sabar narimo senajan mesti uripe tentrem nikmat. Ibu-ibu sabar narimo senajan duite bapak pas-pasan. Ayo to nyaut, ibu-ibu sabar narimo senajan penghasilane bapak pas-pasan. Ibu-ibu sabar narimo senajan leh belanjani bapak. Ibu-ibu kudu sabar narimo senajan tenagane bapak pas-pasan. Bapak-bapak maka tenugi kudu sabar narimo senajan masakane ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan leh ngeladeni ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan pelayanane ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan servise ibu. Bapak-bapak kudu sabar narimo senajan rupane ibu. Lah wong urip sing paling nikmat niku urip sing pas-pasan. Kanjeng Nabi leh ndongake umate muga-muga rezekine kafafan. Kafafan niku nggih cukupan, dalam bahasa lain ya pas pasan. Nikmat lho urip pas-pasan niku. Pas kepingin bangun omah duwe duit, pas kepingin tuku mobil duwe duit, pas ndang keto. Nah sakniki ibu bapak jamaah sekalian rahimakumullah, yen kepingin uripe barokah, uripe sae, kok idae ngeten, nyuwun sewu pun gatosaken, aja nggatekke bakul nganti aku ora direken. Ya sak bagus sapur karo bakule. Soale bakule wedok. Likulli waqtin amalun. Walikulli amalin waqtun. Setiap waktu yang kita jalani dalam hidup ini harus ada amal kebaikan yang kita lakukan. Jangan sampai ada waktu yang terlewatkan tanpa kita melakukan amal kebaikan di dalamnya. Dan setiap amal kebaikan yang kita lakukan harus tepat waktu. Karena sebagus apapun amal itu, kalau enggak tepat waktu maka menjadi sia-sia, tak berguna, bahkan tidak sah secara agama, tidak sah secara syariat. Allahumma shalli ala Muhammad. Saya ulang, likulli waqtin amalun. Setiap waktu yang kita lalui dalam hidup ini harus ada amal kebaikan di dalamnya. Kalau ada waktu yang kita lalui tanpa kita melakukan amal kebaikan di dalamnya, fahuwa zulmun. Itu namanya kedzaliman dan kita termasuk orang yang zalim. Maka menganggur dalam Islam bukan hanya tidak baik tapi berdosa. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk dari tanda bagusnya kualitas keislaman seseorang itu dia meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan pengangguran. Orang beriman yang disediakan surga Firdaus, yang bahagia dunia akhirat, dalam Al-Qur'an dinyatakan salah satu tandanya walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Orang-orang yang berpaling dari pengangguran, sesuatu yang sia-sia. Halo. Mohon maaf, bukan berarti disuruh mikir ke akhirat tok, bukan. Tapi juga disuruh mikiri dan ngurusi dunia sebagai sarana untuk menggapai kebahagiaan akhirat. Mohon maaf, orang yang dikongkon ngurusi ibadah mahdoh mawon tanpa mikirne sosial kemasyarakatan. Islam bukan anti dunia, jok salah. Islam bukan anti dunia. Halo. Halo. Mboten aja salah lho, bukan berarti Islam anti dunia. Sapa sih sing gak seneng karo dunia? Sapa sih sing gak seneng karo duit? Wong kiai nek karo duit ya. Iya. Sapa ngomong geragas mong? Ya aja banget-banget ngono. Ya seneng ngono wae lho. Walat geragas-geragas ke. Negara ini Indonesia ini tanpa para kiai, tanpa peran para santri enggak ada artinya loh. Betapa perjuangan-perjuangan para santri, para kiai dalam merebut kemerdekaan Indonesia ini teramat sangat besar. Kontribusinya untuk membangun negeri ini terutama dari sisi moral dan akhlak sangat besar. Tapi para kiai ikhlas-ikhlas kok. Anggitmu. Makanya NKRI yo aman utuh. Serangan apapun bentuknya dari manapun datangnya itu janji si ono poro kiai aja kuatir aman Indonesia. Indonesia aku NKRI negara kesatuan Republik Indonesia, yo NKRI yo negara kiai Republik Indonesia. Kowe nang ngantil tak antemi lambemu pisan kok. Islam bukan anti dunia. Jok salah. Dulu zaman Kanjeng Nabi niku ana wong lanang. Saiki ya ana wong lanang. Niki arep bantah kok lambene. Ada orang laki-laki tuh yang omah-omah masjid. Pokoknya orang mulih-mulih saka masjid. Uripe mung ning masjid. Mawon. Gek ngurusi akhirat wae wae gek mboten mikirke donya, sing dipikirke akhirat. Wis badan yang Gusti Allah nyang masjid terus sembahyang salat ya padha wae wiridan ora leren-leren saking sregepe wiridan. Tasbih sing digawe mah kaya umume wong cilik-cilik teko kayu gawe dhewe wong kelopo direntengi. Jadi ngitungnya tangan loro leh mbatek gelodak gelodak gelodak gelodak terus pokoknya mujahadah istighosah ndongo nyang masjid mawon sholatnya luar biasa leh takbir tawawo Allahu Akbar. Bacaannya fasih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ngedangu leh salat to pancen ahli ibadah. Ngaduke mawon duka, dangu pokoke kabeh surat ten Quran sing apal diwaca. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarok, tambah juz amma amma yatasaluna 'anil nabiyil 'adzim alladzi huwa mukhtalifun takan qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ha sik kurang suwe kentekan apalan yo hadis-hadis diunekke. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah. Hadis mengapal 15 entek apalane kurang dawa tambahi melih proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Pun estu kurang dawa tambahi melih Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya upacara wong esuk mau hari santri upacara kok rukuk 76 menit. Subhana rabbil azim bihamdi subhana rabbil hamdi subhana rabbil azim hamdi kurang suwe ya sumiyati sumiyati sumiyati sulastri sulastri sulastri sulastri sulastri sing penting ana ngesese sregep salate. Leh sujud nganti bathuke benjut. Leh zikir nganti lambene jedir. Poso bendino sampai kurus kering, awake gepeng, sedekah nyah-nyoh zakat ora mufakat. Tindak haji niku tiap tahun. Berangkat umroh seminggu ping 5. Yo iso wong omahe Mekah kok. Mencidok karo Ka'bah, ayo bantau. Umai lo Mekah. Pokoknya dia betul-betul fokus untuk akhirat, enggak mikirin dunia. Sampai waktu itu masyarakat sekitar dan orang-orang sekitar tuh mengarani kalau dia tuh ahli surga. Ya ngarani wile. Apa bahasa Indonesia ini? Hah? Mengatakan ini ngomongke. Ngarani, mengira itu ya ngira. Ngarani wile. Apa menyebut ya nyebut. Ora usah bantah sing ceramah aku cerewet. Masyarakat mengarani kalau dia itu ahli surga. Kemudian wah itu loh ahli surga itu. Wis ndak mikiri dunya, meng fokus akhirat mawon, ngibadah nyang Gusti Allah mawon, ahli swarga kuwi. Dan berita itu sampai kepada Rasulullah. Spontan Rasulullah langsung komen. Ya gak padha karo komenmu nyang Facebook ngono ku. Nek komenmu nyang Facebook lah telepon dong. Kadang-kadang miss you. Ngono sik ditambahi. Sapa ngomong pengalaman? Ku sembarangan pancene iya dadi ya cah nom-nom kuwi lho. Nyuwun pangapunten. Komentarnya Rasulullah gimana? Lho kok bisa orang-orang pada nganggap kalau dia itu ahli surga dari mana dasarnya? Lah kan dia hidupnya di masjid ya Rasulullah. Dia udah enggak ngurusi dunia. Sing diurus ming akhirat mawon. Ngene iku ahli swarga kan? Jare Kanjeng Nabi. Kok nyimut? Tapi Kanjeng Nabi bilangnya ya gak kok nyimut ngono. Zaman semono belum ada kata-kata nyimut. Lah ini tak ya tak iya ya. Ya tak gampang ke pemahamannya biar mudah difahami. Karena saya tahu yang saya omong ini orang-orang yang yang rada angel pahami. Contohnya sing ngarepe panggung iki paling nemen. Orang ngece namung ngece. Atra. Jadi heh. Terus Kanjeng Nabi tanglet. Lah dia makan dari mana? Ya dikasih orang, dikirim uang. Kapan gak diparingi tiang nggih mboten maem wong tawakal nang Gusti Allah. Ngono. Lah terus nyambut gawene apa? Ndak kerja. Dia sudah tawakal ke Allah. Kanjeng Nabi langsung dawuh. Orang yang mau bekerja keras untuk menafkahi diri sendiri dan keluarga yang menjadi tanggungannya, tapi dia tetap mau beribadah ke masjid, sholat jamaah ke masjid, itu jauh lebih baik nilainya daripada orang yang hanya ibadah di masjid tapi mboten purun nyambut gawe, mboten ngurusi donya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebaliknya Kanjeng Nabi juga tidak memandang baik kalau ada orang sing meng ngurusi donya mawon, kerja dan kerja, nyambut gawe dan nyambut gawe sampai mboten mikir ke akhirat. Gara-gara pekerjaan sampai ninggal sholat, wonten napa mboten? Mbok gak nyaut tok. Gara-gara pekerjaan sampai ninggal sholat, wonten napa mboten? Wong ndi? Kowe kok roh kanor bareng. Nyilih lambemu dulu. Temper ke cagak listrik. Aku diundang mrene ora kanggo nyek-nyekan, Bro. Anggitmu aku diundang mrene kanggo diece ngono apa? Halo. Halo. Hei. Hanya mikirin dunia, kerja tanpa ngurusi akhirat. Gara-gara kerja sampai ora salat. Salate tinggalke. Ning kadung gelem ya salate digabung-gabung. Usolli fardhu subhi wa dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Ning sing paling apik niku sing tok karo-karone laisa bi khiyarikum man tarakad dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Kowe kok mantuk-mantuk iki apa ngerti artine kowe? Bukanlah sebaik-baik dari kalian itu orang yang meninggalkan dunia demi untuk mendapatkan target akhirat. Bukan pula sebaik-baik dari kalian itu orang yang hanya ngurusi dunia saja sampai meninggalkan urusan akhirat. Walakin man yusibuhuma, tetapi yang terbaik dari kalian adalah orang yang bisa meraih kedua-duanya. Dunia dapat, akhiratnya juga dapat. Dunyane kecekel, akhirate kecanda. Fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka seorang mukmin yang baik dan benar itu bukan hanya bercita-cita untuk menggapai kebahagiaan hidup di dunia saja, tapi harus membara dan kuat cita-citanya untuk meraih kebahagiaan di akhirat. Allahumma shalli ala Muhammad. Hidup di dunia ini seperti orang berlayar di lautan, ya mesti masuk berlayar di gerdu. Yang bertujuan untuk mencapai pantai harapan. Orang berlayar itu butuh air untuk keperluan minum dan masak. Tapi secukupnya saja. Jangan kok mentang-mentang butuh air terus perahunya dipenuhi dengan air. Gara-gara merasa butuh air, lantas perahunya dipenuhi dengan air, dia nggak akan pernah sampai ke pantai tujuan dan pantai harapan. Yang terjadi perahunya kelelep. Bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia bro, joketok nende somu. Saya ulang, orang berlayar itu memang butuh air untuk minum, untuk masak, tapi secukupnya saja. Jangan kok terus perahunya dipenuhi dengan air karena merasa butuh air. Nah, kalau perahunya dipenuhi dengan air, nggak akan pernah sampai ke pantai tujuan. Tapi yang terjadi perahunya tenggelam. Sama wong urip teng donya niki butuh harta, butuh duit, ning ya secukupnya saja. Aja uripmu mbok kebeki duit, uripmu kelelep. Mang pirengke wong urip nyang donya butuh harta, butuh duit, sak cukupe wae. Wong sale duwe tujuan swarga yang penuh dengan kenikmatan. Aja nganti uripe dikebeki donya, uripe dikebeki duit. Kelelep. Hoi. Ya contohnya kelelep niku tenggelam dalam kesesatan dunia, tenggelam dalam kesengsaraan dunia. Ora kok bernikmati kok malah diploro karo donya. Untuk duit oke, tukokke sawah. Ndek duit meneh tukokke sawah, ndek duit meneh tukokke sawah. Nglumpuk sawahe 15 hektar digarap dhewean. Delon resik sawahe timbang raine. Ndek duit 100 juta tukokke sapi 10 di rumah tijen. Yo gantengan sapine timbang wonge. Hoi. Hoi. Paham napa mboten? Duh, sinten sing mboten seneng kalih donya? Wong akeh wong geger niku ya perkara donya kok nggih napa nggih? Nggih. Lek ning tanggamu geger ngono iku perkara salat tahajud apa perkara utang? Eh, suami istri ribut geger ngoten niku perkara poso Senin Kemis apa perkara blonjo? Ya Allah, ya Allah. Nek pancene urusan duit niku sinten mawon? Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal maca Quran mbok sorai. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan. Iki pisan melu-melu. Kula niki maca Quran. Zuyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dhalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah, menyenangkan, menggiurkan bagi manusia suka, senang, cinta kepada beberapa hal, diantaranya yang pertama kepada nisa, perempuan. Kenapa disebutkan nisa, perempuan, bukan rijal, laki-laki? Ini psikologi. Karena kalau disebutkan perempuan, laki-laki pasti banyak yang tertarik, ingin mendapatkan. Tapi kalau disebutkan laki-laki, perempuan enggak patek tertarik. Pokoknya lek sih disebutke iku wong wadon, iku akeh wong lanang sing kesengsem, akeh wong lanang sing terpikat, tertarik, kepengin mendapatkan. Tapi lek sing disebutke wong lanang, wong wedok-wedok gak pati tertarik. Makanya di surga yang dijanjikan Allah untuk orang-orang yang masuk surga nanti, bidadara apa bidadari? Nyauto, bidadara apa bidadari? Berarti laki-laki apa perempuan? Perempuan. Kenapa? Kalau disebutkan bidadari perempuan, laki-laki pada tertarik, kepengin iso mlebu swarga untuk widodari. Tapi kalau disebutkan bidadara lanang, perempuan-perempuan enggak begitu tertarik. Modelmu kaya ora percaya. Misalnya ngene, mas-mas, bapak-bapak, kakang-kakang, kadang-kadang para sedulur, kakung sing ahli ibadah, okeh amal soleh, okeh ganjarane, sok manggon swarga, dicepaki widodari, sing wayu kemrusu kebae sumluhai aduhai imut yahud, bahenol menol menol semo kembeleno kemonto kemolek mentek mentek kinyis kinyis mingis mingis, bahenol denok denok debleng, kek mulus mulus, terus bodine koyo gitar Spanyol, ngene bentuke, apan diseruiti yo. Enak bentukmu kan cuma hui ngono tok. Bounter kaya bal ngono. Lah kalau dikasih gambaran seperti itu, laki-laki mohon maaf banyak yang kemecer. Yo mentahne yo widodari sing model kaya apa? Ingin mendapatkan, tapi kalau dikasih tahu sebaliknya, ibu-ibu, mbak-mbak, kaum hawa, perempuan, cewek-cewek yang ahli ibadah, rajin ngaji, rajin tahajud, banyak pahalanya, nanti masuk surga, dan di surga disediakan bidadara yang gagah-gagah, dukur-dukur, gede-gede, alot-alot, ireng-ireng, kotot-kotot, kuat-kuat, gak tertarik. Makanya umpamanya ten gene lebete ruangan niku isine kok cewek-cewek semua, perempuan-perempuan semua, pasti banyak laki-laki yang nginceng, akeh wong lanang sing ngintip. Tapi kalau di dalam ruangan itu isinya laki-laki semua, ora ono wong wadon sing nginceng, nek gak wong wadon sing sakit jiwa. Modelmu kok koyo ora percaya, ning gone ruangan niku isine kok wadon kabeh. Okeh wong lanang sing nginceng. Ning yenten gene ruangan niku isine kok wong lanang kabeh, ora ono wong wadon nginceng ya ora ono. Karena memang karakter laki-laki itu suka nginceng, kalau perempuan suka diinceng. Ini karakter kuwabeh, namanya karakter ya secara umum, bro. Kowe nek goblok aja ketok-ketok ke wong ya, bro ya. Disimpen wae goblokmu. Namanya karakter secara umum, laki-laki itu suka melihat, kalau perempuan suka di ngono lho, cerdas iku. Laki-laki itu suka memperhatikan, kalau perempuan suka di perhatikan, semakin diperhatikan semakin suka, semakin seneng. Maka bapak sebagai suami harus ngerti, kalau istri itu perempuan dan perempuan itu sukanya diperhatikan, maka sering-sering perhatikan istrimu, Pak. Pasti istrimu akan merasa seneng. Engko mantun ngeten duking griya langsung praktek nggih. Pun mang pandeng bojo sampean. Nek perlu aja kedep. Diurut sedikke mulai bun-bunan sampai tungkak nempen telengi deloken kok bojo mak terus keloket keloket keloket malu-malu meong mending nyapo lu Pak, ngingeti nyapo aku ngingeti bojoku dhewe yo tapi yo gak ngono nyapo nganti koyo ngono nyawang aku. Mosok gak entuk aku ngingeti bojoku dhewe. Biasane ngingeti yo gak ngono. Jentit ngono. Nah terus dilem sithik ae ra usah oke-oke. Pancen sampean sembuh jan. Tak inget-ingeti tak sawang-sawang tambah tua kok tambah elek. Insyaallah dikerayah raimu. Sampean roh, Bu. Nganggo klambi piye-piye kok ya pantes jan gandes luwes wong wedok terus jentik. Loh, karena memang perempuan itu sukanya diperhatikan. Halo. maka mohon maaf, perempuan juga suka menarik perhatian, sehingga aksesoris itu banyak laki-laki atau banyak perempuan? Oh, banyak perempuan aksesoris itu. Hoi. Hoi. Oh, jilbab itu, jilbaban itu enggak cukup satu lapis, ya empat lapis. Jero dhewe iket. Ber. Mantan iket niku kadang saya dikai kudung sing pendek. Set. Mantan-mantan anak kerudung tanggung diumetke nembe sing jobo dhewe. Empat lapis. Itu pun perempuan satu jatah jilbabnya 37 minimal. Wong wadon siji duwe jilbab iki nganti 37. Nek bapak-bapak kopiah iki 15 taun ya ora salin. Ya wis kuwi nganti rupane kaya ulune garangan. Wis ora ana pojokane ya dienggo. Ngguyu iku lambene urung obahe kopiahe wis mengengeh dhisik ngono kuwi. Dongke napa mboten? Nggih. Subhanallah. Emang gitu. Kenapa perempuan banyak aksesoris? Ya memang perempuan suka diperhatikan dan perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan, maka perlu tambahan. Nah, kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan, maka perlu dikurangi. Lah iya, perempuan itu dilahirkan dalam keadaan kekurangan. Mulane begitu lahir procot tesih bayi wis ditambahi, dikai bandu, ditambahi gelang, ditambahi kiwang, ditambahi kalung, ditambahi cincin, memang kekurangan. Nah, kalau laki-laki dilahirkan dalam keadaan kelebihan, mulane perlu dikurangi, diketok, disunati. Ora usah melu guyu, Mbak, wong sampean ora diketok ngono kok. Mem iya. Lho lek ku ngomong kapan ya sampean senggaki terus ngono kuwi kok ya. Lho, aksesoris itu memang banyak perempuan. Perempuan itu penuh dengan aksesoris karena memang suka diperhatikan. Kadang nggih pakaian ngene bros lho, mulai tekan dukur tekan ngisor jumlahnya nganti 14. Bros tau wong. Ya Allah, daerah wajah ada biayanya enggak cukup 5 juta. Udah pakai lulur, pakai mangir, pakai lotion, bedak lapis 5, lipstick pakai, ditambah ada blush on, ada eyeshadow, alisnya dibentuk koyok setangnya sepeda motor. Saya dikai abang-abang kertip-kertip ngono kuwi. Engko mari ngono pasang bulu mata palsu yang anti badai. Yang bahasa Inggrisnya aidep itu. Jauh wentit jelantir tempel ke gek kedep koyo kepeting mlaku ngene. Dalam rangka untuk menarik perhatian. Subhanallah. Wong lanang deloken. Mbok raine kumus-kumus ya, paling diusapi nggo kelambi. Sehingga kalau bepergian, coba lihat tasnya ibu-ibu itu isine apa? Alat-alat kosmetik lengkap di situ. Hei, wong lanang lu nggo apa? Plastik resek. Isine botol banyu. Sampai telesan kaos. Paling banter ya minyak angin. Balsem. Sayangnya perempuan sekarang lebih suka diperhatikan laki-laki lain daripada suaminya sendiri. Dan emang mohon maaf, perempuannya juga kayak gitu, lebih perhatian ke laki-laki lain daripada ke suaminya sendiri. Kalau sama laki lain sok perhatian, karo konco Facebooke, perhatian banget. Lek inboxe, dah maem belum? Dah maem belum? Ngono, enang bojone dhewe. Mangan apa ora? Mumpung anget kuwi arep mangan. Ning aja dientekke anakmu urung mangan kuwi. Ya Allah, ketemu wong lanang liya. Ya Allah ya Karim, saking pundi nggih. Bojone dhewe teko. Kelayapan. Nyapa mulih. Ora usah mulih. Turu wae gerdu ngono. Ngkelon ambek kentongan ngono. Mbok kok iso ngono. Ya kalau mau ketemu orang lain, make up-nya enggak cukup setengah jam, dandan secantik mungkin, pakai baju paling bagus, parfum yang paling bagus. Harus tampil secantik mungkin, padahal cuma mau ketemu Anwar Zahid. Tapi lek menengo. Lek nyang omah karo bojone dhewe daster 10 dina ora ganti. Dinggo dicentelke, dinggo dicentelke, dinggo dipasang meneh kayak penitine 22. Ngincer bokong bedah rongkilan dikipatke ya waheng-waheng kane aja nyalahke Bu yen bojomu ora krasan nyang omah luweh krasan nyang warung nyapa edisi beda servis beda yang warung nembe teko wis disambut dengan senyum ramah kok enjing monggo katuran pinara ngersakake ngunjuk menapa kopi napa teh bojomu tau mbok tawani ngono kuwi ya blas kuwi kok. Hoi. Hoi. Lha kok misale kopi mawon, nggih pun rantos nggih sekedhap kula damelke. Ngono ku nggih ikhlas lan damelke dengan senyum sehingga racikane pas perpaduan antara kopi dengan gula. Godhok banyu ikhlas nganti mendidih nganti umum, disuntek, oleh ngudhek kopine nggih ikhlas, raose sekeco nikmat. Wis uguke alus dan uguke nggo kopine pun unjuk. Ya Allah. Lah sampean Bu, mongkon gaweke wedang kopi bojone ya mangkat ning lambemu lak lincip ngono. Nek cangkem irung bathuk ngelumpuk ngono kuwi. Mangun wong nganggur ora gelem ngongkon, saiki ge wong wayah tandang gawe ngene ngongkon-ngongkon wong lanang ora tepak. Wis manyun terus, nyaprut terus. Mlakune wis sledot sledot sledot sledot alise gatuk ngono kuwi. Akhire leh ngracik mboten pas perpaduan kopi kalih gulane. Banyu urung umup disuntek ben melembung ya wis weteng. Mesisan mencret. Ngene leh nyugoke iki lho kopine. Ning diombe. Nah, beda banget to karo sing warung nggo pun unjuk. Ngono direwangi lungguh jagong pripun pantune ten sabin. Sae nggih, mboten wonten penyakite masyaallah. Ngin kopi dereng telas mun ditawani melih nambah napa mboten. Bojomu ngombe kopi urung entek wis mbok obrak. Kon mangkat nyambut gawe. Ya mangkat nyang sawah wis sawan. Sik to dik kari sak seruputan ora aja sak sik kokopen ngono kopine. Coba ngomong pengalaman. Sorry istri aku enggak kayak gitulah. Ya Allah, ya Allah. Lah iya iya sekali lagi ini psikologi psikologi minan nisa suka pada perempuan itu bagian dari dunia wal banin dan suka kepada anak anak itu bisa anak kandung anak asuh anak didik anak buah ini wong pintu kene paling seneng anak an duit nyombo kok iso ya duit kok iso manak padahal sampean teliti duit mulai 1000 rupiah pecahan terkecil sampai pecahan terbesar 100.000 rupiah bisa iki gambare wong lanang kabeh tapi kok iso manak wis pikiran aku tak ngombe sik bismillahirrahmanirrahim. Mulai dit sewu pecahan paling cilik sampai 100.000 pecahan paling gede iku gambare rak wong lanang kabeh saiki lho ning kok iso manak ya Allah ya Karim subhanallah dan fenomena akhir-akhir ini saking kedonyane wong saking senenge karo duit nganti pengikute wong model Dimas Kanjeng Taat Taat pribadi apa taat umum? Pengikuti okeh. Wong saiki akal sehatnya udah banyak yang hilang, udah banyak yang kehilangan akal sehat. Kalau secara tubuh akeh sing sehat, neng sing waras jarang. Hei, hei, ya sepanjang zaman nggak akan mungkin ada lah orang yang bisa menggandakan duit. Duit iso digandake menganggo fotokopi karo print. Lah wong seri nomere yo beda lho. Mesti konangan enggak akan bisa lah. Sak hebat-hebate wong, sak sakti-saktine wong, ora iso gandake duit. Mangkane jenengan mpun gampil kapusan. Sinten mawon macake pripun mawon yen ngaku-ngaku iso gandake duit ngoten niku jenenge al-gedab. Aja percaya. Pun to. Ngandel kula. Lamun iso ra yo dienggo dhewe to. Padha karo dukun togel barang kuwi. Nek lamun ngerti nomere ya ditomboki dhewe nyapo diwehke wong. Woi. Mbok gak nyaut tok dijak ngomong. Nek lamun iso menggandakan duit ya mesti ra yo digandak-gandake dhewe to. Lah aneh, subhanallah. Tak baleni sak hebat-hebate wong ora ngira iso nganti langit nublek ora ono sing iso gandake duit. Negatif fotokopi karo diprint. Sak sakti-saktine wong, sak hebat-hebate wong ndak akan bisa. Sak jaduk-jaduke wong. Ndak akan bisa. Aja kok kowe, lah wong banser ngene kok. Ngebanser kagetan. Ora ono iso lah, ora iso. Wis ora usah percaya sing model ngono-ngono kuwi. Nggih. Nggih. Ngono kuwi ana wong sing duwite wis 200 M lho sik kepengin digandakke. Eh wong celutak to kuwi jenenge. Ya Allah, timbangane gandakke duit iki wani gandakke bojo. No, cocok lambemu. Ngapunten Bu, mpun mencep ten kula. Memang ini sensitif banget kalau bicara soal itu. Jangan bicara poligami di depan ibu-ibu dan kaum perempuan. Sensitif banget. Karena memang poligami bukan untuk dibicarakan, tapi untuk dilaksanakan. Sehingga ora usah mencep. Nyapa aku ngomong tok kok iya. Pangapunten. Wal wa iya ya ngomongku kapan wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah bondo donya emas perak termasuk duit wal khailil musawwamah kuda yang bagus. Dulu kendaraan itu kuda, kalau sekarang ya kendaraan. Orang yang tingkat tinggi ekonominya ya helikopter, ngisare ya sepur, kapal, armada bus, ngisare mana ya mobil, ngisare mana ya motor, ngisore mana ya beda ontel, sampeyan geledekan. Wal an'ami wal harz juga suka kepada ternak, kepada tanaman. Apa ndak boleh seneng kepada hal-hal tadi, cinta kepada hal-hal tadi? Boleh, tapi harus disadari dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu semua hanya perhiasan kehidupan dunia yang sifatnya cuman sementara dan tipuan belaka. Maka jangan pernah terlena dan tertipu oleh kemewahan dan gemerlapnya dunia. Semua tadi boleh asal tujuannya wallahu indahu husnul ma'ab. Tujuannya untuk kembali kepada Allah, matos rahmat lan ridhanipun Gusti. Niku namung sarana. Tujuane nggih matos ridhane Gusti Allah. Monggo jenengan seneng kali duit, monggo. Justru ana wong gak seneng karo duit ngene. Monggo, Neng yen estu-estu seneng karo duit, cinta sama duit, ya jangan tanggung-tanggung dong. Buktikan cintamu sama duit itu. Caranya jangan sampai pisah sama kamu. Orang kalau cinta itu kan enggak mau pisah, kemanapun dibawa serta. Namanya orang cinta. Ya kalau dipisah ditinggal itu namanya kan enggak cinta toh. Ya kalau sampean cinta sama duit, buktikan cinta sampean sama duit. Jangan sampai duit itu pisah sama sampean. Bawa serta terus kemanapun, kapanpun, sampai ke akhirat nanti, sampai ke surga. Go on duitmu. Carane sedekah ke, jariah ke, infak ke, kuwi tandane sampean cinta karo duit. Ini sampean tabung, sampean tabung, sampean tinggal nyang bank, sampean tinggal nyang donya, tukoke tanah, tukoke macam-macam, malah pisah kuwi karo sampean. Kuwi ditabung, ditabung, ditabung, ditabung, mangkane wong Jawa lek ngarani nabung kuwi nyelengi. Gitu? Nah, nyelengi ini dari kata dasar celeng. Lah wong sing kelakuane ngono kuwi ya persis Amila wadah sing dienggo nyelengi jenenge apa? Celengan. Apa modele apa bentuke apa jenenge ya? Celengan. Wong nyatane bentuke pitik jago jenenge apa? Ora kok duitmu lebokke pitik jagoan ora. Lebokke celengan. Bentuke sapi jenenge ya? Celengan. Ora kok duit dilebokke sapinan nek ora to. Ya celengan. Bentuke kodhok jenenge ya? Celengan. Nah, jane wong sing kelakuane ngono ku padha karo ya Allah, makampunten. Maksudnya pripun? Lho celeng niku tabiate pertama apa wae dipangan kuwi celeng. Nah, wong nek model ngono ku ayo apa wae doyan, mbok duwit teko ndi ae dilek ora peduli hukum halal haram. Nomor loro celeng kuwi jorok. Nek arep mangan iki panganan dikumpulke kabeh. Nek wis ngelumpuk, maaf, diuyui. Kersane pesing, kersane mboten dicedheki, mboten diganggu kalih celeng-celeng liyane. Mirip to karo kelakuanmu. Duit lebokke nyambang akhire tanggamu moro, nyambut yotrane nggih, Pak, Bu, kula niki betahaken sanget. Sepurane aku ya ora nyekel duit. Ya ora nyekel wong pancen mbok tumpuk nyambang. Kaya celeng ngono kuwi. Padahal wis akeh buktine, ora ana critane wong dadi melarat kere perkara sedekah, perkara jariah. Nek donyane tambah kathah nggih, donyane tambah gedhe nggih. Diaturi ya sok mbantah. Jo mamang sedekah ora ndadekke entek donyamu ning akeh malahan. Ora ndadekke cilik donyamu ning tambah gedhe. Ngono kuwi lho diaturi ya. Kabeh kiai nek ngomong ya ngono. Gak kiai sapa kapan pengajian ceramah ya ngono kuwi ngomongnya jare nek sedekah tambah akeh, nek sedekah tambah gedhe. Ya ora ana critane wong sedekah dilongi kok tambah gedhe. Padahal critane ana dilongi tambah gedhe. Lha bocah sunat kuwi kaya lho bocah sunat iki asline barange rak ya cuwilik to. Mengkeret sisan. Lah disunat iki gak ya dilongi, diketok, dipotong. Mesine rak ya dadi cilik. Nyatane. Lah ya ora ya tambah ndelondeng kok. Dewe ora percaya grayang ngono kuwi. Kuwi asline cilik mengkeret, lha apa bancer melu goyang guyu. Lho kuwi asline ya cilik mengkeret, lah disunate ya diketok, dipotong, dilongi. Mestine ya tambah cilik, nyatane ya kuwi ngono kuwi dadine gentelo-gentelo ngono kuwi. Mula aja mamang duitmu donyamu ketoken potongan ora-orane nek saya cilik, saya gentelo-gentelo kuwi ya. Yo iki wis jam 10 arep ngalih kok ya sakke sing mriko. Well, pokoknya sedaya niku tujuane mados ridhanipun Gusti Allah. Maka menapaki tahun yang baru tentu harus dengan semangat baru dan kualitas baru yang tahun ini harus lebih baik daripada tahun kemarin. Pun kula pesen wanti-wanti yen wonten apa ada isu, ada masalah apapun, jangan mudah terprovokasi karena masyarakat sekarang modele koyok godhong garing. Godhong garing rumakke. Godhong garing kuwi godhong sing ora teles. Gampang dikumpulke, ning ora kena ditaleni. Daun kering mudah dikumpulkan tapi susah diikat. Mergo godhong masyarakat saiki gampang dikumpulke ana pengajian grutuk-grutuk-grutuk teko, selawatan grutuk-grutuk-grutuk teko, jalan santai grutuk-grutuk-grutuk teko. Tapi kon bersatu dadi siji ngono iku angel. Soale godhonge garing lek wis ngumpul suarane kemresek. Ya mergo godhonge garing suarane kemresek, gampang kobong. Masyarakat sekarang mudah diprovokasi, apalagi kelompok-kelompok sumbu pendek. Namanya kelompok sumbu pendek, ngerti sumbu pendek nggih? Cara berpikirnya pendek, wawasannya pendek, gampang disumet, gampang meledos. Dar ngono kuwi. Wong durung donga kok wis do ngadeg to ya. Getak ae ben geblak. Pesanku jangan mudah diadu domba. Penyakit bangsa Indonesia mulai dulu itu gampang diadu domba. Kita dijajah sampai ratusan tahun itu ya gara-gara kita mudah diadu domba. Penyakitnya bangsa Indonesia mulai sian sampai saat niki nih lho, gampang diadu domba. Gara-gara beda kelompok, beda organisasi, beda aliran. Terus didu gegeran, kita mulai sian penyakitnya bangsa Indonesia nggih niku. Makanya pesan kula ten dulur-dulur, lek wonten isu model nopo mawon jenengan tenang. Nggih. Nggih. Jenengan mboten usah ndamel kerusuhan melu-melu nyapo, wong melumu ya ora ana pengaruhe. Kalau memang itu menyangkut urusan hukum, sudah ada yang kompeten di bidangnya, kersane diselesaikke, dirampungke kepolisian. Ngono lho. Kalau itu menyangkut urusan agama, nggih kersane dirampungke kalau yang sudah punya kepentingan di bidangnya, para kiai sepuh, para alim MUI bangsane ngono-ngono kuwi. Apa to ngamu nyapa melu bengok-bengok kowe. Woi. Woi. Tenang mawon, sing penting ayo dandani awake dhewe-dhewe melakukan perubahan menjadi lebih baik, diawali dari diri sendiri. Ibadah binafsik, mulai dari dirimu sendiri. Ayo dandani awake dhewe-dhewe, nggih. Niku mawon pesen kula, kirang langkunge nyuwun pangapura. Pun jam sedasa. Estu. Moh.